Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyebutkan bahwasanya yang namanya cinta dibagi menjadi empat oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'u Wad-Dawa. Jadi kitab Ibnul Qayyim ini berjudul Ad-Da'u Wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Beliau menyebutkan bahwasanya pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyebutkan bahwasanya yang namanya cinta ada empat jenis, dan sudah kita sebutkan dua cinta yang pertama, yaitu cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan di sini disebutkan bahwasanya kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla saja ya, belum cukup untuk menyelamatkannya dari azab Allah, dan belum cukup ya, untuk selamat ataupun mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan kaum musyrikin dan orang-orang yang menyembah salib dan juga kaum Yahudi, mereka juga mencintai Allah. Nah, di sini bahwasanya kecintaan saja kepada Allah Subhanahu wa taala saja ini belum cukup. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah diiringi dengan mengikuti apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Dan di sini kita ambil faedah bahwasanya hanya bermodalkan cinta saja kepada Allah Azza wa Jalla tanpa mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulnya. Ya, maksud sunnah di sini jalan atau tariqah, baik itu yang diperintahkan oleh Nabi, baik juga yang diperintahkan oleh Nabi tadi namanya wajib, ada pun juga yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya sunnah. Dan juga tidak hanya ini, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dengan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan juga menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membencinya. Oleh karenanya modal cinta saja, seperti halnya kaum musyrikin dan juga kaum Nasara dan juga Yahud, mereka tidak bisa selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ya, maka itulah, ya, yang dapat memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Ya. Dan ya, orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang dia mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum," katakan wahai Muhammad kepada manusia, kepada kaum muslimin, "Qul in kuntum," jika kalian, "in kuntum," jika kalian mencintai Allah, "in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni," maka ikuti aku, ya, maka ikuti aku. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fattabi'uni yuhibbukum Allah," maka dengan kalian mengikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. "Wa yaghfir lakum dzunubakum," ya, tidak hanya mencintai kalian saja, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dengan sebab tadi. Ini mencintaiku. "Wallahu ghafurur rahim," dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sudah kita ketahui, ya, pada pertemuan yang telah lalu. Ya. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pasti akan melaksanakan dan kita pasti akan mengikuti apa yang digawi oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Dan pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam setiap harinya, jikalau beliau dalam mukim, ini tidak dalam keadaan bersafar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat rawatib. Ya, ini salat sunnah rawatib. Ya. Pada pertemuan yang telah disebutkan, ya, bahwasanya salat sunnah rawatib ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 12 rakaat. Ya, salat ini mengikuti atau mengiringi salat-salat wajib. Ya. Sebutkan dalam hadis yang lain dan juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 6 jadinya. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian ditambah 2 rakaat setelah zuhur. 6 jadinya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 8 jadinya. Ditambah lagi 2 rakaat setelah sholat isya. 10 jadinya. Dan yang terakhir, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi genaplah menjadi 12 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 12 rakaat min ghairil fariidhah, banallahu lahu baitan fil jannah." Ya. Barang siapa yang dia salat 12 rakaat dalam sehari semalam selain dari salat-salat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah baginya di surga. Nah, ini maksud 12 rakaat ini, itulah yang namanya salat sunnah rawatib. Ini kata para ulama ini maksudkan di sini 12 rakaat di sini salat sunnah rawatib. Bahkan ada keutamaan lagi, terutama salat sunnah sebelum salat subuh, atau kata para ulama sunnatul fajr, atau rakaatil fajr, salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat 2 rakaat sebelum salat subuh, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 2 rakaat sebelum salat subuh ini lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Dunia dan seisinya. Ya, kalau saja dikumpulkan seluruh perhiasan di dunia ini, dikumpulkan seluruh rumah-rumah mewah di dunia ini, mobil-mobil mewah di dunia ini, uang dan seterusnya, dikumpulkan semuanya dari apa yang ada dalam dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat salat subuh ini lebih baik daripada semuanya tadi. Khairan minad dunya wa ma fiha. Lebih baik ya daripada apa? Dunia dan seisinya. Subhanallah ya. Islam ini mudah sekali. Indah sekali. Sempurna sekali. Dan betapa banyak. Ya. Cuma dua rakaat saja. Ya. Paling lama 2 menit. Ya. Kalau salat cepat. Paling lama 2 menit. Ya, maksudnya paling sedikit maksudnya 2 menit ya. Ini kalau salat cepat jadi 1 rakaat 1 menit. Jadi 2 rakaat 2 menit. Alhamdulillah juga bisa salat. Nah, salat tadi ya, yang paling sedikit 2 menit tadi ini mengalahkan segala apa yang ada di dunia dan isi-isinya. Subhanallah ya. Cuma melakukan 2 menit kita bisa dapat perhiasan rumah mewah dan seterusnya ya, dari apa yang ada di dunia ini. Ya, bahkan kata para ulama ya, kalau saja ya pahala ini disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla berbentuk tadi. Ya, berbentuk pahala ini apakah berwujud seperti uang ataukah perhiasan ataukah rumah mewah ataukah ini dan itu, pahala tadi berwujud ya, niscaya orang akan berebut melaksanakannya. Tapi di antara hikmah Allah Azza wa Jalla pahala ini diundurkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui ya, siapakah di antara para hambanya ya, yang paling baik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dialah Allah yang menciptakan yang mati, yang dulunya mati. Khalaqal mauta wal hayat, dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kalian siapakah yang paling baik amalannya. Kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang paling mencocoki dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah membahas ya 2 jenis yang pertama ini. Yang pertama mencintai Allah. Yang kedua ya, cinta terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian kita akan membahas yang ketiga. Ini ats-tsalits. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-hubbu lillah wa fihi. Yang ketiga ini adalah cinta karena Allah ta'ala dan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini cinta di sini bahwasanya tidaklah tegak. Tidak akan tegak cinta kita kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai melainkan ya, cinta kita tadi adalah ya, memang disebabkan oleh Allah, memang karena Allah, memang untuk Allah. Ya. Jadi cinta kita ya, kepada Rasulullah, cinta kita kepada salat, cinta kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik, puasa, zakat, dan seterusnya, ini bukan karena dorongan duniawi. Bukan karena istrinya kah? Bukan karena suaminya kah yang menyuruhnya? Bukan karena anaknya kah? Karena anaknya ustadz misalkan? Bukan karena ustadznya pula kah yang menyuruhnya? Yang jelas, bukan karena dunia. Tetapi yang melandasi dia, dia mencintai apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai tadi. Mencintai Rasulnya. Mencintai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Seperti sholat, zakat, dan puasa. Ini memang dilandasi dia dengan bekal karena Allah Ta'ala. Dengan sebab untuk Allah Ta'ala. Dan ya, tidak akan pernah tegak ya, kecintaan terhadap apa yang kita cintai tadi, melainkan cinta tadi didasari karena wajah Allah semata. Nah, disinilah nanti ya, kita akan mendapatkan ya, sesuatu ya, apakah benar sudah cinta kita tadi ya, sehingga kita mengikuti Rasulullah, sehingga kita sholat, sehingga kita puasa. Apakah benar cinta kita tadi? Ataukah salah? Nah, di sini dasarnya. Di sinilah dasarnya. Ya. Di sinilah perbedaan antara kaum mukminin dengan munafikin. Ya. Yang mereka melaksanakan sholat karena faktor dunia. Karena takut dengan kaum muslimin. Karena takut diambil hartanya oleh kaum muslimin. Takut ini dan itu. Inilah ya, yang membedakan antara seorang yang jujur cintanya kepada Allah dengan orang yang melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah tadi karena sebab-sebab dunia ya, karena pekerjaannya kah, karena apa kah, orang tua kah, anak kah, ibu kah, suami kah, dan seterusnya. Maka ya, perlu kita tekankan sekali lagi ya, hendaknya dari sekarang ya, kita ini nah, melaksanakan sholat, mencintai sholat, mencintai puasa, mencintai zakat, mencintai sedekah, mencintai perbuatan-perbuatan yang baik, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita dasari disebabkan oleh Allah dan juga untuk Allah. Ya, dipahami. Jadi di sini yang menjadikan landasan kita ya, adalah mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian Jenis cinta yang selanjutnya, yang keempat. Ya, kita sudah tahu ya. Yang pertama, jenis cinta, cinta kepada Allah. Ya, cinta pada Allah, pada zatnya Allah. Ya. Yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ya, ini cinta juga. Cinta kepada apa yang dicintai Allah. Ya. Jadi tidak akan mungkin ya seseorang melaksanakan sholat ya, kalau memang ya, dia mencintai ya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Tidak akan mungkin orang sholat. Ya. Jadi di sini. Jadi orang tadi melaksanakan sholat memang karena dia mencintai apa yang Allah cintai. Nah, seperti halnya kita. Ya. Kita misalkan ya, mencintai ya, seseorang. Ya. Tidak akan mungkin benar kecintaan kita tadi, melainkan kita juga mencintai atau menyenangi apa yang orang tadi senang lakukan. Ya. Nah, di sini bukti kita cinta kepada Allah melaksanakan ya, yang kedua ya, mencintai apa yang Allah cintai. Kemudian juga ya, benar sudah perbuatan kita mencintai apa yang Allah subhanahu cintai ya, menjadi benar dengan menyandarkan kepada Allah ya, sungguhnya aku nah melakukan ini ya Allah karena engkau, karena untuk engkau aku sholat, aku melaksanakan perintah-perintah Rasulnya, mengikuti Rasulnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, karena engkau. Ya. Bukan karena urusan dunia tadi. Dan yang terakhir, ya, Ar-Rabi. Ya. Cinta ya, bersama Allah. Ya, maksudnya, cinta bersama Allah ini ya, kita mencintai Allah Azza wa Jalla ya, mencintai sesuatu, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ya, sama kadarnya dengan kita mencintai sesuatu selain Allah. Ini cinta yang keempat. Ya, kita mencintai Allah bersamaan pula kita mencintai selainnya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa hiyal mahabbatu asyirkiyah. Dan inilah yang namanya cinta ya, syirkiyah. Cinta yang syirik. Ya. Maka wa kullu man ahabba syai'an ma Allah la lillah wala min ajlihi wala fihi faqad ittakhadahu niddan min dunillah wa hadhihi mahabbatul musyrikin. Dan setiap siapa saja yang dia mencintai sesuatu bersama-sama dengan cintanya kepada Allah ya, bukan karena Allah cintanya tadi, bukan juga disebabkan oleh Allah, bukan juga karena Allah atau untuk Allah, faqad ittakhadahu niddan min dunillah, maka sungguh dia telah mengambil ya, tandingan ya, selain Allah Azza wa Jalla ya, maka dia mengambil tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Dan inilah cintanya orang-orang yang musyrikin. Ya. Ya. Di sini ya menjadikan ya bahwasanya kecintaan dia ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa sabdakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ya ada yang dia mencintai ya, ada yang dia mengambil ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah ya, ada yang dia mengambil ya sesembahan selain Allah ya, min dunillahi andada ya, sesembahan selain Allah dijadikan dia sebagai tandingan-tandingan untuk Allah ya. Maka orang tadi ya yuhibbunahum kahubbillah ya, mereka mencintai tandingan-tandingan Allah tadi, tandingan-tandingan bagi Allah tadi ya, mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang beriman, lihat sambungan hadisnya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ya, dan adapun keadaan orang yang beriman, ya, mereka itu ya orang yang paling mencintai Allah Azza wa Jalla. Orang yang sangat mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Mengalahkan cintanya kepada siapapun. Nah, cinta inilah yang berbahaya. Ya, cinta inilah yang berbahaya. Ya. Kita mencintai harta kita. Kita mencintai diri kita. Kita mencintai istri-istri kita. Anak-anak kita. Sama halnya kecintaan tadi. Besarnya atau kadarnya kecintaan tadi sama besarnya dengan kecintaan kepada Allah. Maka terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Maka bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena kita mencintai sesuatu sama kadarnya dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, disinilah yang dilarang. Oleh karenanya, cinta kepada Allah Azza wa Jalla, ya, ini harus, ya, lebih utama, ya, dibandingkan kecintaan kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan juga di sini ditambahkan oleh Syekh Utsaimin, ditambahkan oleh Ibnu Qayyim, ya, wa baqiya qismun khamis, ya, dan ya tersisa ya jenis yang kelima, jadi ada lima jadinya ya semuanya. Laisa mimma nahnu fihi, ya, yang kita ya tidak bisa ya memungkirinya, yang ini memang bukan ya kehendak kita, yaitu apa? Wa huwa al-mahabbatu at-tabi'iyyah, ya, Ini kecintaan, ya, cinta, ya, yang mencocoki tabiatnya. Ya, cinta apa? Yang mencocoki tabiatnya. Ya, yang kita tidak bisa, ya, menghilangkannya. Tidak bisa kita memungkirinya. Wahya mailul insan ila ma yulaimu taba'ahu. Ya. Yaitu kecondongan manusia kepada sesuatu yang menyenangkan tabiatnya. Kepada sesuatu yang menyenangkan atau mencocoki tabiatnya. Seperti, ya, orang yang haus, maka dia suka, ya, atau mencintai atau condong kepada air. Orang yang lapar, ya, maka dia condong, ya, kepada makanan atau cinta kepada makanan. Dan seterusnya, ya. Maka, ya, dan seterusnya dari perkara-perkara dunia, ya, haus butuh kepada air, ya, lapar butuh kepada makan, ya, capek butuh pada tidur, dan seterusnya, ya, dan seterusnya dari tabiat-tabiatnya. Jadi masing-masing punya tabiat masing-masing, ya, ya, masing-masing punya tabiatnya. Jadi masing tabiatnya tadi pun akan menyuruh dia melakukan untuk sesuai dari apa yang disenangi oleh tabiatnya tadi. Ya. Dan semua itu, ya. Dan semua itu, ya, tidaklah tercela, ya, jika cinta yang tadi, yang terakhir tadi, ya, tidak melalaikan dirinya dari berzikir kepada Allah, ya, dan juga, ya, tidak menyibukkan dirinya dari cinta, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Belum punya anak, pengen punya anak, ya, cinta pada anak. Belum punya istri, belum punya suami, butuh pada suami, dan seterusnya, yang mana tabiatnya tadi mendorongnya, yang tidak mungkin dia akan memungkirinya, tidak mungkin dia akan menghilangkannya. Maka ini, ya, kata Ibnul Qayyim, tidak akan tercela kecintaannya tadi, kecondongannya tadi, kesukaannya tadi, kebutuhannya tadi, yang menyenangkan tabiat-tabiatnya tadi, ya, selama tidak melalaikan dirinya dari berzikir kepada Allah dan juga menyibukkan dirinya dari mengingat Allah atau mencintai Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah. Dan dalam ayat yang lain, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya, wahai orang yang beriman, ya, janganlah harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Dan juga dalam surah Nur ayat 37, dan para lelaki, ya, sama ini, rijalun la tulhihim, ya, laki-laki kah, perempuan kah, maksudnya sama ini, dan orang-orang, ya, yang mereka, ya, tidaklah disibukkan dengan perdagangan mereka dan jual beli mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Sini memang, ya, kita, ya, Kalau tidak punya uang, butuh pada uang, cinta pada uang. Maka kita bekerja. Dan seterusnya, ya namanya kecondongan cinta tadi, ya tabiatnya tergantung kepada manusia tadi, ya, tidak akan mampu untuk memungkirinya, maka ini ya boleh hukumnya, selama tidak melalaikan dari berzikir kepada Allah. Ya, selama tidak menyibukkan dirinya dari cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kita akan menyebutkan di sini ya secara ringkas ya bahwasanya ya sebab kita mendapatkan cinta Allah ya ada 10 yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin dan juga Syekh Abdurrahman Alu Syekh rahimahumullah dalam kitab Fathul Majid ya sebab ya di antara sekian banyak sebab ya yang menumbuhkan cinta kepada Allah ya dan inilah yang harus kita cari sebab-sebabnya. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan mentadabburi dan berusaha memahaminya. Ya, maka oleh karenanya ini membaca Al-Quran, ya, bukan cuma membaca saja, tapi membaca dengan mentadabburi, ya, dengan memahami, ya, apa yang dari isi-isi yang dimuat dalam Al-Quran tadi. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah setelah menunaikan yang wajib. Ya, jadi di sini, ya, di antara sebab yang kedua, sebab menumbuhkan cinta kepada Allah, ya, bahwasanya melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, ya, salat sunnah, puasa sunnah. Ingat, setelah menunaikan yang wajib, ya, jangan sunnahnya digawi, wajibnya ditinggalkan. Ya, syaratnya di sini mengerjakan amalan sunnah setelah menunaikan yang wajib. Ya, yang ketiga, ya. Dan tak sebab yang menumbuhkan cinta kepada Allah terus-menerus mengingat Allah Azza wa Jalla dalam seluruh keadaan. Ya, terus-menerus. Ya, sebagaimana kita mencintai seorang, maka kita akan mengingatnya. Maka di sini, ya, terus-menerus untuk mengingatnya dalam seluruh keadaan, baik dengan lisan, hati maupun amalan. Ya. Mengingat Allah, terus-menerus mengingat Allah dalam seluruh keadaan kita. Ya. Kita di dapur kah? Kita di mana kah? Di mana saja, terus-menerus ya. Kita mengingat Allah, ya, berzikir kepada Allah. Baik di lisan, di hati maupun di amalan, perbuatan, dan seterusnya. Yang keempat, mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai oleh jiwanya. Ya, dia mengutamakan ya, apa yang Allah senangi, apa yang Allah sukai, ya, dibandingkan ya, dia melakukan atau mencintai apa yang dia cintai. Ya, dia mengutamakan Allah dibandingkan dirinya. Ini yang keempat. Yang kelima, hati berusaha menelaah nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini penting ya. Yang kelima ini. Jadi, ya. Hati kita, ya. Hendaknya kita ini mempelajari, ya. Sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Ya. Kalau kita tidak mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, bagaimana kita mau mencintai Allah? Ya, bagaimana tumbuh kecintaan kita kepada Allah sedangkan kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah? Ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala ya, Maha penyayang kepada hambanya ya. Wa ma min dabatin ya illa 'ala Allah rizquha. Dan tidak ada ya binatang melata pun ya, di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya, tanda sayang Allah kepadanya. Ya. Allah punya sifat Maha penyayang Ar-Rahman. Allah punya sifat Maha melihat. Ya. Wa indahu ilmul ghaibi la ya'lamu illallah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illallah. Wa ya'lamu fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kepunyaan Allah lah segala perbendaharaan ilmu-ilmu ghaib. Ya. Tidak ada yang dapat mengetahuinya seorang pun kecuali Allah. Allah mengetahui apa yang ada di bumi, apa yang ada di lautan. Allah juga mengetahui, Maha melihat ya, berapa banyak dalam detiknya dedaunan yang berjatuhan. Dan juga Allah Maha mengetahui ya, benda apapun ya, di kegelapan malam, di segala kegelapan Allah tahu ada benda apa di situ, apa saja ada di situ. Dan juga Allah Maha mengetahui ya, dedaunan ya, baik daun yang muda maupun daun yang layu, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala sudah Allah tulis dalam kitabnya yang nyata. Jadi di sini dengan kita menelaah nama-nama dan sifat-sifatnya ya, jadi belajar nih, belajar ya tentang ya akidah asma wa sifat ya, belajar pembahasan wajib hukumnya membahas pelajaran tentang akidah asma wa sifat ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang keenam, mempersaksikan kebaikannya serta nikmatnya yang lahir dan batin ya. Di sini ya, kita ini harus sadar ya, mata kita, mulut kita dan seluruhnya ini merupakan nikmat Allah ya, baik yang lahir maupun yang batin. Yang ketujuh, benar-benar hati itu luluh lantak di hadapannya ya, benar-benar kita menghambakan diri kepada Allah ya. Ya Allah, aku ini adalah hambamu, aku yang butuh kepadamu, sekarang aku berserah diri kepadamu, aku hanya beribadah kepadamu, dan seterusnya. Yang kedelapan, memanfaatkan waktu turunnya Allah ini ya, sepertiga malam terakhir, untuk bermunajat kepadanya, membaca Al-Quran, serta ditutup dengan istighfar dan taubat ya. Ini di sepertiga malam terakhir hendaknya kita bermunajat kepada Allah, membaca Al-Quran, kemudian beristighfar dan bertaubat kepadanya. Yang kesembilan, duduk bermajelis dengan orang-orang soleh. Nah di sini ya, di sini ini paling penting juga ya, hendaknya kita menjadikan teman-teman kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang faham agama. Kalau salah kita ditegurnya ya. Kalau kita salah, kita pasti akan diberikan nasihat olehnya, dan kita terus pasti akan dibimbingnya ya, sampai ya, ruh kita berpisah dengan jasad kita. Kemudian yang terakhir dan penutup ini, menjauhi segala sebab yang dapat memisahkan hati dengan Allah ya. Jadi menjauhi segala sebab yang dapat memutus cinta kita kepada Allah ya. Seperti tadi ya, melakukan kesyirikan ya, menyamakan cinta kita kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan kebid'ahan, melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan seterusnya. Mudah-mudahan ya, ini dapat kita amalkan semuanya dari 10 sebab diantara yang dapat menumbuhkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.